بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kita melanjutkan al-ibah wa tabyin as-subha as-salisah, subhat yang ketiga. Ihtajja ba'du man yaral uzra bil jahli fil masaili kulliha. Orang yang memandang adanya uzur jahil dalam segala permasalahan berhujjah bi haditsir rajuli allazi awsa bi tahriqi nafsihi, dengan hadis tentang seorang pria yang berwasiat kepada keluarganya agar membakar jasadnya. Waqala, dan orang yang berhujjah itu mengatakan, bi annahu rajulun, dia itu adalah, maksudnya orang yang berwasiat itu orang, qad syakka fi qudratillahi ala i'adatihi, telah ragu perihal kudruh Allah untuk mengembalikan dia. Faghfarallahu lahu bijahlihi, maka Allah mengampuni bagi dia dengan sebab kebodohannya. Maksudnya hadis orang yang berhujjah untuk mengudzur pelaku syirik akbar dengan sebab kebodohan berhujjah dengan hadis perihal orang yang berwasiat kepada keluarganya kalau dia mati jasadnya dibakar. Terus ketika abu apa badannya kalau sudah gosong ditumbuk, terus abunya disebar kemana-mana. Yang disebutkan di dalamnya kata orang yang berhujjah bahwa orang tersebut ragu perihal kudrah Allah, tapi karena jahil maka dia uzur. Wal hadis huwa ma rawahu al-Bukhari wa ghairuhu min hadis Huzaifah. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya dari Huzaifah wa Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah dan Abu Hurairah. Wal lafzu li hadis Abi Hurairah, sedangkan teks bagi hadis Abi Hurairah adalah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kana rajulun yusrifu ala nafsihi, ada seorang pria yang zalim terhadap dirinya sendiri. Falamma hadarahul mautu, tatkala kematian hadir untuk menjemputnya, qala, dia berkata, libanihi, kepada anak-anaknya, idza ana mitu, bila saya meninggal, idza ana muttu, bila saya meninggal, fa ahriquni tsumma tahanuni tsumma dzarruni fir rihi, kalau saya sudah mati maka bakarlah jasadnya saya, terus apa, tumbuk gitu kan, jasad yang sudah gosong itu, kemudian abunya disebar di udara langit. Wallahi, maka demi Allah, la in qadara alayya rabbi, seandainya qadara, nanti makna qadara akan ada, tapi yang dimaksudkan oleh orang yang berhujjah untuk menghujur kejahilan adalah, kalau seandainya Allah kuasa terhadap saya, seandainya rabb saya kuasa terhadap saya, maksudnya membangkitkan saya, la yu'azzibani, tentu ia akan mengazab saya azaban dengan azab ma'azabahu ahadan, yang tidak pernah dia timpakan kepada seorang pun. Kemudian falamma mata, tatkala ia mati, fu'ila bihi dzalika, maka apa yang diwasiatkan dilakukan. Fa'amarallahu al-ardha, kemudian Allah memerintahkan bumi. Faqala, dimana Allah mengatakan, ijma'i ma fiki minhu, kumpulkanlah apa yang ada di perutmu dari jasad orang tersebut. Fasa'alat, maka bumi pun melakukannya. Fa'idha huwa qa'imun, tiba-tiba orang itu berdiri. Ya, kembali jadi orang. Faqala, kemudian Allah mengatakan, ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang mendorong kamu untuk melakukan apa yang telah kamu lakukan? Yang mendorong kamu untuk berwasiat untuk membakar Kemudian Abu Dhabi kabur kemana-mana. Kala orang itu mengatakan, ya Rabbi khasyiatuka. Ya Rabb, yang mendorong saya melakukan itu adalah rasa khasyiah, takut kepada engkau. Faghfaralahu, maka Allah mengampuninya. Wa qala ghairuhu, dan dalam riwayat yang lain, ya, makhafatuka ya Rabbi, karena khauf kepada engkau. Ini hadis Az-Zahir kan, orang ini minta, kalau orang ini banyak dosanya itu kan, banyak dosanya. Terus sebenarnya singkat menjawab hadis ini, pertama etika ketika orang mau berdalil dengan suatu hadis adalah mengumpulkan satu hadis ini dengan riwayat-riwayat yang ada. Hadis ini tidak berkenaan dengan masalah syirik tauhid, karena dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, disebutkan orang ini apa yang banyak dosanya ini disebutkan lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Dia tidak pernah beramal sedikit pun kebaikan kecuali tauhid. Berarti orang ini apa? Orang bertauhid, tidak melakukan syirik. Sehingga tidak bisa digunakan untuk dijadikan hujah untuk menguzur orang yang melakukan syirik akbar. Orang ini adalah orang yang bertauhid. Ini teks hadis yang nanti akan ada. Ya. Makanya kan kemarin disebutkan kata Ibnu Taimiyah waktu pertama, tidaklah seorang berhujjah dengan satu hujjah untuk paham batilnya, melainkan di dalam hujjah yang dia gunakan ada hujjah yang menggugurkan pemahaman dia sendiri. Di dalam teks hadis ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, orang tersebut lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Orang itu tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun kecuali tauhid. Berarti tidak berbuat syirik gitu. Itu pertama. Kedua, termasuk yang menggugurkan alasan bahwa orang ini jahil terhadap tauhid, terhadap syirik, adalah kalimat yang mendorong orang ini melakukan wasiat tadi apa? Khasyiatuka. Makhafatuka, rasa takut kepada engkau. Sedangkan di dalam surat Fatir, Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya, hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang tahu, yang alim. Artinya orang ini alim, tahu terhadap tauhidullah. Sehingga kalimat khasyiatuka itu menggugurkan, karena tadi kan dalam ayat yang takut kepada Allah hanya orang yang punya ilmu. Artinya orang ini berilmu, cuma jahil akan suatu permasalahan tertentu. Hanya dengan itu saja cukup untuk menggugurkan alasan apa hadis ini digunakan untuk mengudur pelaku syirik akbar karena kebodohan. Nah, adapun rincian daripada penjelasannya di sini disebutkan mazahibul ulama fi fahmi hadzal hadis. Pendapat-pendapat ulama di dalam memahami hadis ini. Hadis rajul alladzi awsa bi tahriqi nafsihi, itu hadis orang yang berwasiat untuk membakar jasadnya. Pertama, al-mazhabul awal, mazhab pertama, al-akhdhu bi zahiril hadis. Mengambil zahir hadis. Wa anna ar-rajul syakka fi qudratillah. Orang itu ragu perihal kudrah Allah, bukan kepada kudrah Allah, karena orang ragu kepada kudrah Allah kafir itu kan. Orang mengingkari Allah tidak bisa menciptakan langit, itu kan enggak mungkin ada orang muslim yang punya keyakinan seperti itu. Pokoknya kudrah, ragu akan kudrah Allah untuk membakirkan jasad yang sudah dibakar, tak abunya dikabur kemana-mana. Itu yang dia tidak tahu itu. Jadi bukan keumuman kudrah, tapi juz'un minal kudrah itu kan. Illa annahu kana jahilan, akan tapi karena dia jahil, fa'udhira bil-jahri. Akan tapi karena dia jahil terhadap juz'un minal kudrah ini, maka diuzur karena kejahilannya. Jadi seandainya di sini disebutkan kalimat orang itu ragu terhadap kudrah Allah untuk membangkitkan jasad yang sudah ditabur, ditebar kemana-mana, tentu kalimatnya lebih tepat daripada titik qudratullah saja itu. Wa mimman qala bihadzal qauli min ahli ilmi rahimahumullah, di antara orang yang mengambil pendapat ini di karangan ulama adalah pertama Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah. Hayatul yaqul, di mana beliau mengatakan wa hadza rajulun mu'minun billahi. Orang ini orang yang beriman kepada Allah. Muqirrun bihi, mengakui Allah. Khaifun lahu, yang takut kepada Allah itu kan. Tadi kan sebutan orang yang takut dan ustaz fatir adalah orang yang berilmu itu kan. Terhadap tauhidullah. Illa annahu, di sini akan dijelaskan juz'un minal qudrah yang dia tidak tahu itu. Illa annahu jahila sifatan min sifatihi, akan tapi dia jahil, tidak tahu satu sifat dari sifat-sifat Allah. Fadhanna, di mana dia menduga, annahu iza uhriqa, bahwa dia bila dibakar, wa zurya kirih, dan ditabur di apa di udar, di angin, annahu yafutullah ta'ala, bahwa dia bisa lepas dari genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Taghfarallahu ta'ala lahu bima'rifatihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang tersebut dengan sebab apa, ma'rifah orang tersebut ta'ni bahu terhadap apa, terhadap apa, teguran Allah. Wa bimakhafatihi min azabihi, dan dengan sebab takut dia dari azab Allah. Jahlahu, yang Allah ampuni apa, kejahilannya bihadihi sifat min sifatihi, terhadap salah satu sifat Allah ini. Jadi disini sebutkan yang dia tidak tahu itu bukan keumuman kudrah, tapi kalau jasadnya apa, dibakar, ditabur kemana-mana. Karena dia orang yang khauf, orang yang takut kepada Allah, maka diampuni kebodohan terhadap sebagian sifat tersebut. Ini kata Imam Ibnu Qutaibah. Nah, selanjutnya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Haythu yaqul, di mana beliau mengatakan fahadza insanun jahila ila an mata annallaha azza wa jalla yaqdiru ala jam'i ramadihi wa ihya'ihi. Ini adalah orang yang jahil sampai dia mati bahwa Allah mampu untuk mengumpulkan debu-debunya dan menghidupkannya kembali. Wa qad ghafara lahu li iqrarihi wa khawfihi wa jahlihi. Dan Allah telah mengampuni karena pengakuan dia dan rasa khauf dia dan kejahilan dia. Ini sebutan juga yang tidak, yang dia tidak tahu adalah kudrah Allah untuk mengumpulkan debu yang sudah ditabur kemana-mana. Bukan keumuman kudrah, tapi apa, sebagian kudrah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia mengatakan haitsu yaqul, fa hadza rajulun syakka fi qudratillahi wa fi i'adatihi idza zurriya. Ini orang yang ragu perihal kudrah Allah dan pengembaliannya idza zurriya, bila dia sudah apa, ditabur debunya di mana-mana. Bali faqada annahu la yu'adu, bahkan dia meyakini bahwa dia kalau diperlakukan seperti itu tidak akan dikembalikan. Wa hadza kufrun bi ittifaqil muslimin, dan keyakinan ini adalah kekafiran dengan kesepakatan kaum muslimin. Lakin kana jahilan la ya'lamu dzalika, akan tapi karena dia jahil tidak mengetahui hal itu. Wa kana mu'minan, dan dia itu orang mukmin, ya khafullaha, yang khawatir, takut kepada Allah, an yu'aqibahu, takut Allah menyiksa dia. Faghfarallahu bidzalika, maka Allah mengampuni dengan sebab hal itu. Jadi karena orang ini orang yang bertauhid, terus dia takut terhadap siksa Allah karena banyak dosanya, terus ketidaktahuan dia terhadap sebagian kudrah Allah diampuni. Ini juga menjelaskan bahwa ketidaktahuan dia atau keraguannya bukan terhadap kudrah itu kan, tapi kepada juz'un minal kudrah. Kuna Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, haitsu qala wa min hadza, dan di antara hal ini rahmatuhu subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala lilladzi awsa'ah lahu, bagi orang yang mewasiatkan kepada keluarganya ayyahriquhu bin nari, untuk membakar jasadnya dengan api, wa yazaruhu fil barri wal bahri, dan menaburnya di daratan dan di lautan. Za'man minhu, dengan klaim darinya, anggapan darinya, bi annahu yaqutullah subhanahu wa ta'ala, wa dia bisa lepas dari genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha qad syakka fil ma'adi wal qudrati, dan orang ini telah ragu perihal kebangkitan dan kudrah Allah terhadap hal tersebut. Walam ya'mal khairan qattu, dan dia tidak mengamalkan kebaikan sedikit pun yang selain tauhid. Wa ma'a hadza, namun demikian, faqala lahu, Allah mengatakan, ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang mendorong kamu untuk melakukan apa yang kamu lakukan? Qala, orang itu mengatakan, khasyiatuka, adalah rasa takut kepada engkau, wa anta ta'lamu, dan kau telah mengetahuinya. Fama ta'lafahu an rahmahu, maka Allah pun memberikan rahmat kepada dia. Ini juga sama, kan? Kaitan dengan bahwa keraguannya terhadap kalau jasadnya ditabur di mana-mana. Kemudian Al-Imam Ibnu Wazir rahimahullah, haitsu yaqul, di mana beliau mengatakan, innama adrakathu rahmatu, sebab dia mendapatkan rahmat Allah adalah li jahlihi wa imanihi billah, karena dia kejahilan dia dan karena keimanan dia kepada Allah, tauhid dan iman, ya. Wal ma'adi, dan kepada hari kebangkitan. Lidzalika, oleh sebab itu, khafal iqaba, dia takut kepada siksa. Sedangkan yang takut kepada siksa hanya orang yang alim, gitu kan? Alim terhadap tauhid, tauhidullah. Wa amma jahluhu bi qudratillahi ta'ala ala ma dhannahu muhalan, adapun kejahilan dia terhadap kudrah Allah terhadap sesuatu yang dia anggap mustahil, maksudnya kalau jasadnya dibakar, ditabur di mana-mana, kan menurut dia mustahil, kan? Jadi kejahilan dia terhadap kudrah Allah terhadap hal yang menurut dia mustahil, fala yakunu kufran, maka tidak menjadi kekafiran, illa kecuali lau alima, kecuali kalau dia mengetahui annal anbiya aja'u bidzalika, bahwa para nabi membawa hal tersebut, menjelaskan hal tersebut. Wa annahu mumkinun maqdurun, dan bahwa hal itu adalah hal yang mungkin dan bisa dilakukan. Tsumma kadzabahum, terus orang itu mendustakan para nabi, maksudnya itu tidak menjadi kekafiran, tapi kalau dia tahu bahwa para nabi sudah menjelaskannya, gitu kan. Bahwa hal tersebut bisa terjadi mungkin, terus dia mendustakan nabi tersebut. Aw ahada minhum, atau salah seorang nabi itu, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula, dan kami tidak mungkin mengazab sampai kami mengutus rasul. Wa hadza arjah haditsin li ahli al-khata'i fit ta'wil, hadis ini hadis yang paling diharapkan, ya, paling diunggulkan bagi orang yang keliru di dalam ta'wil. Maksudnya dalam kaitan asma wa sifat, masalah khofiyah. Jadi juga sama, bahwa kejahilan dia bukan kepada keumuman kudrah, tapi kepada kudrah Allah terhadap sesuatu yang dianggap mustahil. Itu pengumpulan jasad kalau sudah ditabur di mana-mana. Terus juga, seandainya orang tersebut jahil terhadap kudrah atau ragu terhadap kudrah Allah, tentu tidak akan nyuruh untuk dibakar, terus abunya di mana, tersebar di mana-mana. Karena kenapa dia menyuruh untuk membakarnya, terus abunya ditabur di mana-mana? Karena dia yakin kalau dikubur biasa, pasti dibangkitkan. Artinya dia meyakini kudrah Allah. Cuma kalau yang terhadap ini, dia tidak tahu. Kemudian Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah, dia mengatakan, haitsu qala, haitsu yaqulu, kama ghafara lilladzi qala idza muttu fashaquni tsumma dzarruni, sebagaimana Allah mengampuni kepada orang yang mengatakan, jika saya sudah mati, maka jadikanlah debu jasad saya ini, kemudian tebarlah. Tsumma ghafara lahu li khasyyatihi, Kemudian Allah mengampuninya karena rasa khasyahnya, rasa takutnya. Wa kana yazunnu anna Allah la yaqdiru ala jam'ihi wa i'adatihi. Sedangkan dia menduga bahwa Allah tidak kuasa untuk mengumpulkan dan mengembalikan jasadnya yang sudah ditabur di mana-mana. Aw syakka fi dzalika, atau ragu dalam hal tersebut. Ini juga sama. Jadi mazhab pertama tentang hadis ini adalah bahwa hadis ini sesuai dengan zahirnya, bahwa orang ini ragu terhadap kudrah Allah untuk mengumpulkan jasad yang sudah menjadi abu yang ditabur di mana-mana. Tapi karena dia orang yang bertauhid dan punya khasyah kepada Allah, dan dia melakukan karena takut kepada Allah karena banyak dosanya, maka kejahilan terhadap sifat semacam ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita cukupkan yang pertama karena panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah.